Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Pembahasan yang lalu masih berhubungan dengan perkara al-hawadith la awwala laha, di mana telah datang hadis dari Imran bin Husain tentang pertanyaan Ahlul Yaman an awwali hadzal amr. Kemudian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Datang beberapa riwayat di sini, ada 3 riwayat. Apa saja itu? Hendak Arin. Wa lam yakun syai'un ma'ah. Oh, dengan lafaz ghairah. Taib. Mana dari ketiga lafaz ini yang sahih dari si makna dengan lafaz qablah? Kenapa? Karena lafaz inilah yang telah datang dalam hadis yang lain penegasannya. Huwal awwal atau antal awwal falaysa qablaka syai'. Sehingga apa? Makna kana Allah wa lam yakun syai'un qablah didukung oleh na'am hadis tadi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Naam. Alhamdulillah. Sehingga hadis ini tidak menjadi pendukung bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat atau tidak menciptakan kemudian setelah itu mencipta. Dan telah dijelaskan sisi makna yang benar tentang hadis ini. Bagaimana maknanya, Pak Zaid? Bahwasanya yang ditanyakan adalah apa? Tentang awal penciptaan alam ini, alam yang kita saksikan. Tidak alam secara mutlak. Naam. Taib. Sebagaimana juga dipahami dari jawaban Nabi SAW. Nah, masih berhubungan dengan tarjih untuk pendapat tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa aydan fa innahu yuqal kana Allah wa lam yakun syai'un qablah aw ma'ah aw ghairah wa kana 'arsyuhu 'alal ma' wa kataba fi dhikri kulla syai' fa akhbara 'an hadhihi thalathah bil wawi wa khalaqa as-samawati wal arda ruya bil wawi wa thumma. Naam, yaitu thumma khalaqa as-samawati wal arda, pada sebagian riwayat yang lainnya wa khalaqa as-samawati wal ard. Fa dhahara anna maqsudahu ikhbaruhu iyyahum bi bad'i khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maka yang nampak, bahwasanya maksud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu penghambaran kepada mereka tentang awal penciptaan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Wahiyal makhlukat allati khuliqat fi sittati ayyam, yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan dalam 6 hari. Taib. Lam tida'a khalqi ma khalaqallahu qabla dzalik, bukan tentang awal penciptaan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan sebelum itu. Jadi yang diinginkan atau yang ditanyakan serta yang dijelaskan adalah apa? Makhluk yang apa? Yang tertentu, yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan dalam 6 masa. Langit-langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Wa dzikru samawati wal ardi mimma yadullu ala khalqihima. Wa dzikru ma qablahuma bima yadullu ala kaunihi wa wujudih. Wa lam yata'arrad li ibtida'i khalqihi lah. Dan penyebutan langit-langit dan bumi. Nah, itu apa? Penyebutan langit-langit dan bumi dengan apa-apa yang menunjukkan atas penciptaan keduanya. Bima, tempat kalian bima atau mimma? Bima. Taib. Wa dzikru samawati wal ardi bima yadullu ala khalqihima. Naam. Yaitu disebutkannya langit-langit dan bumi menunjukkan tentang apa penciptaan keduanya. Qaddarallahu ta'ala maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard. Naam. Bi khamsina alf sanah. Ini penyebutan langit-langit dan bumi menunjukkan apa? Keduanya adalah makhluk. Wa dzikru ma qablahuma bima yadullu ala kaunihi wa wujudi, dan menyebutkan yang sebelumnya. Naam, yaitu apa? Pentakdiran. Naam, yang menunjukkan tentang terjadinya dan apa adanya. Wa lam yata'arrad li ibtida'i khalqihi lah, dan tidak apa? Tidak menyinggung tentang apa? Tentang awal penciptaannya. Yaitu arsy dan qalam. Tapi yang jelas bahwasannya arsy dan qalam keduanya makhluk yang diciptakan sebelum langit-langit dan bumi. Hal ini menunjukkan bahwasannya yang diinginkan dalam pertanyaan itu dan juga jawabannya adalah tentang mabda khalqi hadzal alam al-masyhud. Wa aidan fa innahu idza kana al-hadithu qad warada bi hadza wa hadza. Naam. Fala yujzamu bi ahadihima illa bidalil. Ini kalau tarjihat yang kedua yang kemarin kita baca ditolak, dalam artian kita mentarjih riwayat qablah. Nah, sekarang taruhlah hadis yang datang dalam masalah ini semuanya diterima. Maka kita tidak bisa memastikan, salah satu dari riwayat-riwayat tersebut kecuali dengan dalil. Fa idza rujjiha ahaduhuma, faman jazama bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arada al-ma'na al-akhar fa huwa mukhti'un qat'an. Kemudian apabila telah dirujukkan salah satu dari kedua riwayat yang ada, qablah dan apa? Ghairah. Adapun riwayat ma'ah, maka ini tidak didapati na'am riwayat dengan sanad yang sahih. Maka kalau dirujukkan salah satu dari keduanya, maka siapa yang menjazm, yaitu memastikan bahwasanya Nabi SAW menginginkan makna yang lain, maka dia telah keliru dengan jelas. Kenapa? Karena telah ditarjih, misalnya walam yakun syai'un qablah. Ini ditarjih. Maka siapa saja yang menetapkan kalau Nabi menginginkan makna akhir, maka jelas dia salah. Walam ya'ti fil kitabi wala fis sunnati ma yadullu 'alal ma'nal akhar, fala yajuzu itsbatuhu bima yadhunnu annahu ma'nal hadits. Dan tidak datang dalam kitab serta sunnah hal-hal yang menunjukkan atas makna yang lain itu. Fala yajuzu itsbatuhu bima yuzannu annahu ma'na al-hadits. Maka tidak boleh penetapan hal-hal yang disangka bahwasanya itu makna hadits. Walam yarid kana Allah wala syai'un ma'ah mujarradan wa innama warada 'ala siyakil madhkur. Tidak datang lafaz kana Allah walam yakun kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya secara sendirian. Tidak datang demikian. Hanyalah datang riwayat dalam konteks yang disebutkan tadi. Naam. Fala yadhannu anna ma'nahu al-ikhbaru bi ta'tilir rabbi ta'ala daiman 'anil fi'li hatta khalaqas samawati wal arda. Sehingga tidak boleh disangka bahwasanya maknanya pengkhabaran tentang tidak disifatinya Allah dengan fi'il, yaitu bahasanya ta'tilur rabb, yaitu pengangguran Allah subhanahu wa ta'ala, dianggurkannya Allah secara terus-menerus dari suatu perbuatan sampai menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti huma ikhwan yang dimaksud di sini, huma adalah apa? Dua qaul ini, qaulul awal dan qaulul tsani ini di ralat tadi. Fa innahu idza kana al hadits qad warada bi hadza wa hadza fala yujzam bi ahadihima illa bi dalil. Naam. Tidak dijazmkan, tidak dipastikan salah satu dari makna yang disebutkan di sini kecuali dengan dalil. Dan yang jelas yang dimaksud adalah apa? Dalam konteks secara keseluruhan, ya kawan. Kita harus memahami konteks hadis secara keseluruhan dan apa siangnya menunjukkan bahwasanya makna hadis berhubungan dengan penciptaan alam ini. Tidak apa? Tidak berkaitan dengan apa? Makhluk yang pertama kali. Tidak berkaitan dengan awal pertama kali penciptaan semua makhluk-makhluk Allah. Paham? Ini pahami. Wa aidan fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun syai'un qablah aw ma'ah aw ghairah wa kana arsyuhu 'alal ma' la yasihu an yakuna al ma'na annahu ta'ala mawjudun wahdahu la makhluqa ma'ahu asla. Juga tarjih yang terakhir, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya atau yang bersamanya atau selainnya, dan adalah arsy Allah di atas air. Maka tidak sah, tidak benar. Untuk dimaknakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sendirian, tidak ada makhluk bersamanya sama sekali. Paham? Tidak bisa dipahami demikian bahwasanya Allah ada sendirian, tidak ada makhluk satupun. Taib sebagai asar dari nama Allah Al-Khaliq. Kenapa? Li'anna qawlahu wa kana arsyuhu 'alal ma' yaruddu dzalik. Dikarenakan perkataan Nabi adalah arsy Allah di atas air. Itu membantah hal tersebut. Fa inna hadhihi al-jumla wa hiya wa kana arsyuhu 'alal ma' imma haliyah aw ma'tufah. Karena jumlah ini dan adalah arsy Allah di atas air, kemungkinannya haliyah dalam keadaan arsy Allah di atas air atau ma'tufah. Wa ala kila takdiraini fa huwa makhluqun mawjudun fi dzalikal waqt. Naam, di atas kedua kemungkinan ini baik haliyah atau ma'tufah, maka semuanya memberikan makna bahwasanya arsy itu makhluk yang ada pada waktu itu. Naam. Berarti sebelum apa diciptakan langit dan bumi. Naam. Fa'ulima anna al-murada wa lam yakun syai'un min hadzal 'alamil masyhud. Maka diketahui bahwasanya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah ada dan tidak ada sesuatu pun dari apa? Dari makhluk alam yang kita saksikan ini yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini perlu dipahami. Sehingga ayat, sehingga hadis berhubungan dengan Pertanyaan Ahlul Yaman, ikhwan, an awwali hadzal amr, maksudnya tentang apa? Tentang ya makhluk yang kita saksikan ini, langit dan bumi. Tayyib. Dengan ini jelas bahwasanya hadis tidak bertentangan dengan na'am tasalsul fil madhi. Na'am tasalsulul hawadith fil madhi. Na'am, pahami itu dengan baik. Barakallahu fikum wa nakta'i bihada. Subhanakallah. Sisanya untuk murojaah.